الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وهدى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Karena waktunya sudah lewat, jadi kita baca langsung buku diligent. Ya, begitulah orang yang enggak pengalaman. Disangkanya enggak laki, enggak perempuan. Kalau sudah berbicara masalah perkawinan, senang semua. Nah, apalagi yang belum berpengalaman. Kenapa demikian? Karena disangkanya kehidupan yang menyenangkan itu adalah kehidupan yang terlihat oleh mata menyenangkan. Kehidupan yang membahagiakan itu adalah kehidupan yang tampak oleh mata membahagiakan. Padahal tidak semacam itu. Jadi Ustaz selalu tekankan kepada anak-anak didik Ustaz bahwasanya kalian harus selalu mengingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tabhasu an syai'in ma khalaqahullahu fil ardi. Jangan pernah kalian mencari-cari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana kalian penasaran, sahabat Nabi juga penasaran. Sehingga mereka bertanya, wa ma dzalika Rasulullah, apa yang tidak diciptakan di dunia ini wahai Nabi? Maka dijawab oleh Nabi SAW, rahatul fid dunya. Kesenangan di dunia? Tidak ada. Kebahagiaan di dunia? Tidak ada. Karena maksud kebahagiaan di dunia itu tidak ada, itu adalah kebahagiaan yang sepanjang masa. Kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaannya dari awal sampai akhir tidak diselingi dengan kesengsaraan. Di dunia? Tidak ada. Kalau ada, pasti yang paling berhak mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kalian dititipkan di tempat ini untuk digembleng, untuk dididik, untuk diajari, untuk dituntun menjadi seorang wanita yang siap, yang tangguh di dalam setiap medan, setiap arena, setiap situasi dan kondisi kalian siap. Nah itulah yang kalian sekarang cari. Siap menjadi istri yang sabar. Siap menjadi istri yang soliha. Siap menjadi istri yang menyenangkan. Siap menjadi istri yang menampakkan wajah yang tersenyum walaupun hatinya terluka. Siap menjadi seorang istri yang selalu menenangkan pikiran suaminya walaupun pikirannya sendiri kacau. Siap untuk menjadi istri yang mengorbankan dan mendahulukan urusan suaminya walaupun dirinya sesibuk apapun. Nah, jadi untuk itu semua tidak mudah. Kenapa? Dengan begitu, kalian akan menjadi pendampingnya Nabi Muhammad. Dengan demikian, kalian akan sejajar dengan Sayyidatuna Khadijah. Dengan demikian, kalian akan melewati sirat bersama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nah, enggak bakalan dibiarkan oleh setan. Nah, itu adalah tujuan utamanya setan mencegal. Mencegah dan menjegal kalian untuk supaya lewat sirat. Gak lewat sirat kecuali jatuh. Itu keinginan setan. Kenapa? Setan itu tujuannya dari saking syiriknya kepada kita hasilnya kepada kita. Sebagaimana saya sengsara, kalian juga harus sengsara. Mau digituin? Mau digituin? Ada yang mau kumpul sama setan? Nah, itulah. Gak mudah. Mau jadi istri yang sabar gak mudah. Menjadi istri yang tidak membuat kacau, galau, risau pikirannya suami. Gak mudah. Jadi kita harus nampakkan senyum terus depan suami. Sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala, wa asyiruhum bil ma'ruf. Maka hendaknya kalian gauli suami itu dengan baik. Ada yang suami yang mengatakan bahwasanya istrinya baik kalau lagi marah-marah. Baik banget kamu gitu, kalau lagi marah-marah. Jadi marah-marah itu bukan pergaulan yang baik. Marah-marah itu adalah pergaulan yang buruk, yang dilarang. Tapi kita dituntut untuk menjadi seorang istri yang memendam. Jangan dengar kata orang, kamu jadi pendam, nanti jadi sakit. Itu kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar seakan-akan. Zahirnya itu benar. Iya juga ya. Iya juga. Kalau kita di, kalau nggak dibentengi dengan keimanan dan ketakwaan, kita katakan, iya juga ya. Iya juga. Nah, padahal itu maksudnya setan. Jangan. Apa maksudnya Nabi Muhammad SAW bersabda? Innal qalbal ladzi la yahzan kharib. Sesungguhnya hati yang tidak ada kesusahan dalam hatinya, itu adalah hati yang rusak. Pengen sesuatu, pengen marah, ada sesuatu yang bikin kita marah, langsung diluapkan, dilampiaskan. Nah, itu orang kayak gitu, orang munafik gitu. Orang yang tidak ada keimanannya. Orang yang tidak percaya dengan ketentuan Allah. Orang yang sombong, yang melebihi batas kodratnya sebagai seorang hamba. Ada pilihan bagi seorang hamba? Gak ada harganya hamba. Di sisi tuannya gak ada harganya. Begitu pula kita. Bukankah kita kalau ditanya kamu siapa? Aku adalah hamba Allah. Berani bersumpah kamu sebagai hamba Allah? Semuanya berani bersumpah. Berani bersumpah kalian bahwasanya kalian adalah hamba Allah? Berani bersumpah karena memang kita hamba Allah. Kalau sudah tahu gitu, kenapa kamu mengatakan, ya coba oh tadi itu begini ya, andai kata begini ya. Ah itu andai kata, coba oh, semua itu dari setan. Kita itu harus terima, oh kayak begini takdirnya Allah. Oh saya harus mengalami orang yang marah-marah itu, tapi saya harus menghadapinya dengan sabar. Oh kayak begini ya Nabi Muhammad, alhamdulillah saya bisa mengalami nasib seperti Nabi Muhammad. Itulah. Kalian belajar semua di sini itu untuk itu. Jangan dengarkan orang-orang sana itu, televisi itu medianya setan. Ngerti gak? Jadi dengarkan itu. Begitu kamu dibikin marah, kamu gak marah. Edan itu namanya. Bodoh itu namanya. Itu setan dia ngomong gitu. Gak anu mengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu liludahi, reaksinya Nabi Muhammad gimana? Mencak-mencak. Nempele. Dijotos. Culek matanya. Jambak rambutnya. Tapi gimana? Senyum. Senyum dan senyum. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling mirip akhlaknya kita dengan Nabi Muhammad pasti bahagia itu. Fem. Ustaz tadi berangkat dari jam 12. Fem. Pulang langsung ngagetkan teman kalian. Lutfiyah Mauludiyah. Semoga barokah hidupnya, senang hidupnya, bahagia hidupnya dan menjadi istri yang solehah. Dapat suami yang soleh. Kalian dapat barokahnya semuanya insyaallah. Tapi jangan buru-buru. Sampai kuat dulu bentengnya, imannya, takwanya. Capek benar. Tapi kalau sudah dampingi lah istri yang soleh. Lihat pandangannya saja langsung jadi semangat. Nadina, jangan sampai kita salah kaprah. Tanya kepada orang yang pengalaman. Dan cukup pengalaman yang harusnya kita pelajari itu banyak syarat dan penuh sekali dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam dongeng-dongeng orang tua, dalam sejarah-sejarah dunia, baik skala kecil maupun skala besar, itu sudah berbicara semacam itu. Orang yang sabar, orang yang berakhlak baik, orang yang mengalah, orang yang menerima apa adanya, orang yang disenak, ya orang yang lebih mengutamakan orang lain sebagainya, orang semacam itu yang akan bahagia hidupnya. Ingat bagaimana kisahnya bawang putih dan bawang? Disakiti bawang siapa? Putih. Diambil haknya. Semuanya. Sehingga dia itu merana jadi pembantu dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana. Terbalik. Sebagaimana itu terjadi dalam sebuah sinetron. Entah nyata atau tidak. Tapi itulah kejadian yang sesungguhnya di dunia. Di dunia bisa kita rasakan. Jadi yang paling banyak nyuri, nyolong tuh. Pegang kata-kata Ustaz ya. Dengarkan orang yang nyolong-nyolong nih. Dengarkan. Pegang kata-kata Ustaz. Kamu nyolong terus. Ambil haknya orang lain tuh. Lihat nanti. Pasti sengsara hidup ini. Gak mungkin tidak. Gak mungkin. Jadi jangan mau percaya sama setan. Biarkan kita itu menerima apa adanya. Bersyukur pada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang telah diberikannya. Jangan sampai melampaui batas. Kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah cobaan. Orang yang baik, dia selalu baik, jujur perkataannya, sabar, gak pernah menentang, gak pernah berantem. Selalu dia itu mengalah, selalu dia itu mengutamakan orang lain dan sebagainya. Lihat nanti hidupnya, pasti bahagia. Tapi yang suka teriak-teriak, ketawa terbahak-bahak, rupiin orang, dan sebagainya. Ini lihat nanti. Dia dapat suami suka nampar. Dapat kehidupan yang sempit. Nah, makanya kan harus dibilang. Mujahadah. Paling besarnya sebab untuk dikuatkan mujahadah kita adalah mengingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seorang manusia yang super. Seorang manusia yang istimewa. Seorang manusia yang tercipta dengan cahayanya Allah dan seluruh manusia. Seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh alam semesta ini diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, tapi beliau ini seorang manusia biasa. Allah ciptakan dalam dirinya kesusahan. Allah ciptakan dalam dirinya kesedihan. Allah ciptakan dalam dirinya rasa marah. Allah ciptakan dalam dirinya rasa sabar. Allah ciptakan dalam dirinya itu kesusahan, kesedihan, kesenangan, kegembiraan. Ada. Sama seperti manusia biasa. Jadi apakah kita mengira bahwasanya Nabi Muhammad ketika terperosok di dalam jebakan yang dibuat oleh orang kafir ketika di Uhud, sampai Nabi diberitakan dan diisukan telah meninggal dunia. Dalam keadaan berdarah, wajahnya, giginya patah. Kemudian lututnya berdarah. Kemudian yang namanya baju besinya itu yang taruh di kepala itu sampai masuk ke dalamnya. Oh, Nabi Muhammad kan Nabi istimewa, Nabi spesial. Berarti Nabi Muhammad gak merasa sakit dong, gitu tak? Sakit juga, sakit. Tapi tahan. Nabi Muhammad mengangkat tangannya, itu arus Allah itu bergoncang. Tapi justru Nabi Muhammad mengangkat Allah ma'afilidomi fa'innahum. Ini hakikat daripada kehidupan ini itu seperti itu. Ya Allah ampuni dia. Kenapa? Karena dia berbuat seperti itu gak tahu kalau dosa itu akan kembali kepada dirinya dengan ketidakbaikan. Gak tahu kalau dosa itu nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Gak tahu gimana pentungannya malaikat itu nanti di kuburannya. Gak tahu dia. Makanya dia begini. Coba dia tahu. Kenapa kalah dia begitu? Makanya kan andai kata kita diberi kesempatan mati sebentar aja. Mati 1 jam aja. Balik lagi jadi paling solehnya orang di dunia. Kenapa? Dia sudah merasakan. Tapi masalahnya kalau sudah orang mati, bisa hidup lagi? Bisa hidup lagi. Enggak nabi, enggak rasul, enggak wali, enggak soleh. Kalau sudah mati, ya mati. Faidza jaa'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Yang enggak pengalaman ini seperti kalian ini. Bicara masalah kawin, wah asik. Kita disangkanya kawin itu cuma tenang, cuma gembira, cuma bahagia. Enggak dipikirin berantemnya. Enggak dipikirin kalau lagi pusing nyari duitnya. Gak dipikirin kalau dia itu harus sabar menghadapi pasangannya dan sebagainya. Itu banyak hal. Makanya disuruh baca kitab ini. Supaya kita itu siap. Dalam keadaan senang, siap. Dalam keadaan tidak senang juga sih. Siap. Jadi tidak ada yang bisa mempunyai dan mengajarkan konsep semacam itu. Kecuali konsepnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita harus bangga. Harus bahagia. Harus merasa gembira. Karena apa? Di dalam hati kita ada konsepnya Nabi Muhammad SAW. Kita dibikin marah, sabar. ajar di mana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan seluruh manusia, seluruh manusia. Mereka itu adalah golamullah. Apa artinya golamullah? Ketentuannya Allah. Tidak ada satu orang pun yang dapat berbicara. Tidak ada satu orang pun yang dapat bertindak. Tidak ada seorang pun yang dapat bergerak. Tidak ada seorang pun yang dapat berdiam kecuali pasti dengan kehendak Allah. Tujuannya siapa? Kita. Tidak ada yang lain. Sasaran siapa? Kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana reaksi kita? Bagaimana kita menghadapinya? Kalau kita menghadapi sesuai dengan apa yang dia diteladankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, faqad aflah, kita akan sukses. Kita akan menang. Kita akan jaya. Oleh karenanya selalu disebutkan kan oleh Allah Ta'ala dengan keberuntungan, qad aflaha man wa qad khaba man. Sini, tempatnya sini. Begitu terjadi sesuatu, tek, tampar, culek, kesenggol, ciplak, apalagi, dan lain sebagainya, nah, langsung ingat Allah. Hebat kan? Jangan rasa marah. Kalau kamu marah, kamu nyesel nanti. Apalagi berantem, kurang ngajar, balas, kamu bikin aku jatuh sekali, aku bikin kamu dua kali jatuh. Nah, yang semacam ini, kalau kamu balas sekali, dia jatuhkan kamu sekali, kamu balas sekali, itu sesuai, gak apa-apa. Tapi, orang itu marah di hatinya. Gak ada yang, ya aku rela karena aku salahku sendiri, ya pukul aku, pukul aku. Walaupun dipukul, tapi dia gak mau, ya Allah, jangan, semoga dia maafkan aku, ya Allah. Ada harapan semacam itu, gitu. Gak ada orang mau tersakit, itu gak ada. Tapi gimana lagi Allah berkenan? Allah yang ngasih mata kamu. Allah yang ngasih telinga kamu. Allah yang ngasih kecantikan kepada kamu. Allah yang mengasih harta kamu. Kalau Allah gak berkehendak, sepeser pun kamu gak dapat. Allah yang berkehendak itu semuanya. Allah yang menggerakkan semua orang untuk memuliakanmu, menghinakanmu, menghormatimu, memuliakanmu, semua Allah SWT. Allah yang berkehendak. Nah, terus bagaimana ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kamu lalu kamu akan tentang dia? Mana syukur? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi yang ada itu bukan kita harus sabar ketika menghadapi musibah. Tapi yang ada itu dan yang benar itu serta yang seharusnya kita laksanakan adalah ketika terjadi musibah kita harus bersyukur. Kenapa? Nabi SAW bersabda, "Lau alimat ummati ma wara'a kulli musibatin lasta'jaluha." Kalau seumpama umatku tahu di balik suatu musibah itu apa? Di balik suatu kemadharatan itu apa? Di balik suatu ujian dan cobaan itu apa? Yang Allah sediakan baginya. Niscaya orang tersebut akan meminta dan memohon pada Allah. Ya Allah, cepatkanlah datangnya musibah itu, cobaan itu, ujian itu. Kenapa? Supaya cepat datang pula kenikmatan yang Allah sediakan untuk orang itu. Sebagaimana diceritakan Nabi Muhammad SAW, ada satu orang yang dia itu, dan semua kita juga seperti itu, ketika kita nanti di padang mahsyar, setelah hisab, maka Allah menunjukkan pahala demi pahala yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Allah juga akan menunjukkan balasan siksa-siksa karena perbuatan dosa kita selama di dunia. Sehingga ketika Allah Ta'ala memperlihatkan pahala-pahala daripada amal perbuatan kita selama di dunia, maka ditanya, itu apa? Itu sholat. Itu ini semua ada tandanya. Ini pahala sholat, ini pahala puasa, ini pahala sedekah, ini pahala berakhlakul karimah kepada tetangga, berakhlakul karimah kepada guru, berakhlakul karimah kepada sanak, family, dan kerabat, semuanya. Tapi ada satu pahala yang sangat besar. Yang beda dengan pahala-pahala sebelumnya. Tidak ada tandanya. Sehingga dia tidak mengetahui itu pahalanya apa. Maka dia bertanya pada Allah Ta'ala, "Ya Rab, itu pahala yang besar itu pahala apa?" Dijawab oleh Allah Ta'ala, "Itu adalah pahala kamu ketika kamu bersabar menghadapi ujian." Begitu tahu, dia memohon dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, andai kata mulai aku hidup sampai aku meninggal diisi dengan cobaan, alangkah senangnya aku." Sekarang iya. Sampai Allah cabut aja nyawaku dan sebagainya. Enggak tahu. Coba tahu. Nah, sama halnya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tetangga yang tidak baik. Nabi Muhammad itu punya tetangga namanya As bin Wa'ib. Setiap hari pintu rumahnya itu dikotori dan dicemari dengan kotoran manusia. Bukan kotoran hewan, kotoran manusia. Paling baunya kotoran, kotoran apa? Tahu sendiri kan? Nah, kalian tahu sendiri. Tai kucing tahu kan? Tainya manusia, bauan mana? Ini tainya manusia. Kotorannya manusia. Dicelemotkan, ditaruh, dilempar ke pintunya Nabi Muhammad SAW. Apa yang lakukan Nabi Muhammad? Lihat reaksi Nabi Muhammad. Yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, Nabi Muhammad mengambil tempat. Dibersihkan, dibuangnya, disisihkan. Sudah dibuang ke tempat sampah sambil berkata, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kenapa beliau katakan demikian? Karena beliau tahu hakikatnya. Ketika beliau itu dicemari pintu rumahnya dengan kotoran, dia tidak balas. Dia sabar. Apa yang didapatkan? Cintanya Allah bertambah. Derajatnya tambah tinggi. Maka kemudian Allah Ta'ala memuliakannya dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sehingga pantas tidak kalau seumpama berkat siapa itu Nabi SAW dapatkan? Berkatnya tetangga. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan, sebaik-baik tetangga yang aku punya, Masya Allah, ngirimkan pahala terus buat aku. Nah, makanya kalau ada orang yang menggoda kamu, menyakiti kamu, menjahilin kamu, ya Allah, jazakallah khair, ya, sering-sering ya, terima kasih banyak. Gitu. Harusnya seperti itu. Baik, dan ingat, jangan sampai kita ragu terhadap hal itu. Kenapa? Nabi Muhammad telah bersumpah. Nabi Muhammad tanpa bersumpah pun sudah pasti benar. Apalagi Nabi Muhammad bersumpah. Apa sumpahnya Nabi Muhammad? Camkan baik-baik. Nabi Muhammad bersumpah. Inni la uksimu ala salasin. Aku akan bersumpah terhadap tiga hal. Yang pertama, ma dhulima abdun bimadlamatin fasabara 'alaiha illa wazadahu Allahu izzan wa rif'ata. Tidak ada seorang pun yang dizalimi dengan sebuah kezaliman lalu dia sabar terhadapnya, tidak membalasnya, kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaannya dan derajatnya di sisinya. Itu sumpahnya Nabi Muhammad. Jadi jangan khawatir. Tapi yang menzalimi itu harus hati-hati. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran. Yang berbuat amal keburukan di dunia akan dia rasakan akibatnya sebelum di akhirat nanti. Di dunia dengan apa dia akan merasakan akibatnya? Bisyu'mi wal halakah wal usri wasyaqawah. Dia akan mengalami keapesan. Dia akan mengalami kegagalan. Dia akan mengalami kesengsaraan. Dia akan mengalami kesedihan dan kesusahan. Itu karena dosa. Nah, mungkin kamu bertanya, loh Ustaz, orang alim, orang soleh juga dicoba. Orang jahat juga diganjar. Terus gimana cara membedakannya? Ya gampang. Orang soleh dicoba. Iya, Nabi Muhammad dicoba, apalagi orang soleh. Nabi Muhammad dicoba. Bahkan orang soleh yang ada sekarang ini gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad sendiri kan menantang kepada kita semuanya. Idza usibtum bimusibatin falyuqarin musibatahu bimusibati. Latajidu musibatahu duna musibati. Kalau seumpama kamu terkena dengan musibah, dengan bencana, maka hendaknya bandingkanlah bencananya dia dengan bencanaku. Pasti kamu akan dapatkan bencanamu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bencanaku. Tidak ada satu nabi pun bencananya, cobaannya daripada umatnya kecuali sudah ada di Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad menyikapinya. Nah, disinilah menyikapinya bagaimana kita harus tiru beliau. Faham? Jadikan Nabi Muhammad di dalam pikiran kita, di dalam mata kita, di dalam telinga kita, sebelum dibisiki setan, Nabi Muhammad yang diingat dulu. Kenapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. hasanah. Jadi adalah di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW sebuah tauladan yang baik. Nabi Muhammad pernah. Beliau itu jalan di lorong-lorong Makkah. Ada satu orang yang disewa oleh Abi Jahal. Dinamakan Abi Jahal padahal bukan namanya Abu Jahal sebetulnya. Amr bin Hisham. Dia berkatakan Abi Jahal karena ayahnya kebodohan, saking bodohnya. Jangan sampai kamu mau dijuluki dengan Abu Jahal. Apalagi sampai punya anak dikasih nama Abu Jahal. Makanya kalau kalian dapat nama, pengen anak atau dapat anak, cari nama yang baik. Nama yang baik itu di dalam pengetahuan para ulama ahlul ilmi. Jangan kasih nama namanya artis, namanya pesepak bola, namanya yang ada di dalam Al-Quran yang dipakai, tapi pilih-pilih. Jangan Ustaz pernah ketemu sama satu orang, Beb, nama saya, nama anak saya Beb Abdul Jahim. Loh, kok dikasih nama Abdul Jahim katanya? Loh, Jahim kan ada di Quran Beb. Ya Allah, kenapa gak dikasih nama Fir'aun aja atau Haman? Gitu. Bukan semua yang dari dalam Al-Quran baik. Nah, tadi kasih nama siapa? Hamalah. Istrinya Abu Lahab gitu. Ya, jangan. Ya, Hamalatul Khair gak apa-apa gitu. Hamalatul Hatab. Jadi bukan semuanya yang ada dalam Al-Quran baik. Nah, jadi kalau seumpama mau ngasih nama, minta nama kepada orang yang baik, orang yang mengerti Al-Quran, mengerti bahasa Arab. Nah, jangan kasih nama yang jelek-jelek. Nabi Muhammad itu selalu mengganti namanya. Kenapa? Nama itu membawa pengaruh kepada yang diberi nama. Ada namanya Maftuha. Namanya siapa? Maftuha. Kan kebuka terus dia. Ya kalau kebuka kebaikannya dan apa? Tapi kalau lolos kejelekannya gimana? Maftuhatul khair tambahi sama kita, gitu loh. Maftuhatus sa'adah, nah, kan enak, gitu loh. Ini kalau maftuhatus syar, namanya siapa? Malang, malang terus hidupnya. Ada lagi namanya Abdul Jani, siapa namanya? Abdul Jani, gitu loh. Kok dipanggil Abdul Jani? Kamu tahu nggak artinya Jani, gitu? Nggak tahu, Jani itu adalah seorang yang durjana. Jadi pantas kalau dia itu bangkang kepada orang tua, durhaka sama orang tuanya. Kamu kasih nama. Nah, ada lagi waktu zamannya Sayyidina Umar itu ketemu sama satu orang, ngadukan anaknya. Anakku itu durhaka betul. Akhirnya ketika diadukan sama ayahnya dipanggil sama Sayyidina Umar. Nah, kenapa kamu durhaka sama orang tua? Haram hukumnya, enggak boleh. Termasuk dosa yang paling besar itu dosa durhaka pada orang tua. Dinasehati sama Syekh Umar. Nah, akhirnya si anak itu berkata, "Gali Syekh Umar, aku ingin bertanya, silakan. Apakah seorang anak itu juga punya hak kepada orang tuanya?" "Gali, ya. Apa haknya?" "Kasih nama yang baik. Dipilihkan ibu yang baik, diajarkan Al-Qur'an." Akhirnya tiga hak yang kamu sebutkan itu enggak pernah dilakukan oleh ayahku. Namaku aja Jual. Apa Jual? Jual itu kayak kecoa gitu loh. Ya pantas loh jadi kayak kecoa mirip gitu loh. Ibunya seorang budak hitam. Nggak pernah dididik dengan Al-Quran, tapi dididik betani. Akhirnya apa? Pantesan orang ayah kamu itu mendidik kamu betani. Jadi pantas kalau tangannya itu digunakan untuk megang pacul, dipukul kepalanya abahnya gitu. Dia ingat seakan-akan bertani gitu lah. Ajarkan Al-Quran. Apalagi kalian, hati-hati. Doanya kalian itu, ucapan kalian seorang ibu kepada anaknya itu mujarab. Jangan kamu kata, dasar anak anjing durhaka. Jadi beneran durhaka. Siapa salahnya? Dia sendiri. Nah, doakan ya Allah lehdik nak, jangan nak, karena itu kan kalau dibikin seperti nadanya marah kan jadi bagus lehdik, nah, padahal kan doa lehdik, nah, gitu kan. Kan orang anak takut, takut dimarahi, padahal doa isinya dia berbangsat lo gitu loh. Anjing gitu. Jangan ya, jangan, doa itu semuanya. Barakallahu fiik sampai saya barakallahu fiik ya gitu. Jangan berucap. Jadi sambil di apa dijewer tapi didoakan semoga Allah berkati diri kamu. Kan bagus kan? Ngerti ya? Nah, gitu loh. Jangan pas dibilang yang orang tuanya keras, ibunya juga keras, anak jadi minder lahirnya. Untung kalau enggak masuk RSC. Jadi yang bagian yang keras orang tua, suami, yang ibu bagian mengayomi gitu. Enggak usah ada kerjasama semacam itu. Ngerti? Nah, kemudian tatkala seorang itu tidak mengalaminya, jadilah seperti kamu. Oh, gue tulisan, oh, senang. Kan dia enggak tahu gitu. Jadi perkawinan itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, farahuhu syahr wa huznuhu tulad dahr. Tahu artinya? Senangnya itu cuma sebulan, susahnya sepanjang masa. Nah, masih senang? Gak apa-apa Ustaz, yang penting anak hoyal senangnya aja gitu. Masalahnya hidup ini bukan khayal. Hidup ini kenyataan. Nah, coba lihat bagaimana kalau seumpama dapat suami yang keras. Dapat suami yang pelit. Dapat suami yang suka menampar. Dapat suami yang suka menghinakan. Dapat suami yang omongannya itu selalu menyakitkan. Apa sesuai dengan kehendak kamu kehidupan ini atau kehendak Allah? Kehendak kamu atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Nah, makanya disyukuri. Pem, kamu kalau baik, dapat yang baik. Kalau kamu tidak baik, dapat yang tidak baik. Kamu pilih, itu sebuah pilihan. Kamu ingin jadi orang baik, kamu dapat baik. Kalau kamu jadi ingin jadi orang tidak baik, kamu dapat yang tidak baik. Pilih yang mana? Nah, oleh karena itu, kalau pengen jadi yang baik, gak mungkin kita menjadi baik kecuali harus ada konsepnya. Kalau kita gak pernah menyetir mobil, umpamanya. Kamu tidak pernah nyetir mobil. Dikasih mobil sama suami kamu, misalnya. Akhirnya kamu gunakan tanpa belajar dulu. Kira-kira celakanya lebih banyak atau selamatnya? Nah, celakanya lebih banyak. Kenapa gak tahu? Cara menghidupkannya aja gak tahu. Apalagi gas rem itu gak tahu. Kopling gak tahu. Nah, akhirnya apa? Jedar sana jedar sini. Mobilnya rusak. Lain lagi dia harus dipenjara karena membunuh orang. Nabrak orang dan sebagainya itu. Nah, jadi banyak hal. Jadi sulit. Mau selamat sulit. Kenapa? Gak bisa. Enggak, pokoknya anak paksakan. Kamu harus bisa sampai ke Bangil dengan mobil baru. Celaka mobilnya, hancur. Berapa mobil yang ditabrak, berapa orang yang ditabrak sampai ke Bangil. Nah, coba. Hai, kenapa demikian? Ah, karena dia enggak tahu. Belajar dulu. Baru kemudian kamu setir. Kalau kamu beli handphone baru, pasti dipelajari cara pemakaiannya. Oh, gini, gini. Coba, coba. Sampai kadang-kadang satu malam gak tidur. Coba, coba, coba. Herannya kalau sudah urusan akhirat kamu, kenapa gak dipelajari? Harusnya kamu sekarang gak boleh tidur, ngembun. Cara sholat yang benar gimana? Cara wudu yang benar gimana? Akhlak yang baik kepada orang kamar gimana? Kepada guru gimana? Belajar, karena itu kamu kan harus besok sudah harus ketemui mereka. Nah gitu loh. Sama halnya seperti kalau baru mendapatkan handphone yang baru atau produk yang baru kita beli. Supaya tidak rusak, kita pelajari dahulu. Supaya tidak rusak keimanan kita. Supaya tidak rusak ketakwaan kita. Supaya tidak kita tidak terjerumus ke dalam dosa dan dosa yang menyebabkan kita sengsara. Maka hendaknya bentengi diri kita dengan keimanan. Bentengi diri kita dengan ketakwaan. Dengan begitu kita semuanya menjadi orang yang selamat dunia. Akhirat. Nah, makanya kita harus baca banyak kitab-kitab semacam ini. Insyaallah kita ketemu hari Rabu, hari apa? Hari Selasa pagi ya. Nah, karena ini sudah memang lewat waktunya. Nah, semoga kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga dengan pertemuan dan perjumpaan ini kita semuanya dipilihnya sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. yang berdakwah kepada sekitar kita, berdakwah dengan haliyah, berdakwah dengan lisan kita, berdakwah dengan tulisan kita, berdakwah dengan harta kita, berdakwah dengan apapun yang kita punya berupa modal yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Dan semoga kita semuanya tidak meninggalkan musala ini kecuali sudah dipastikan kita sebagai istri-istri yang salihah, istri-istri yang sabar, istri-istri yang istiqomah, istri-istri yang dunianya mudah datang kepada kita tapi kita tidak cinta kepada dunia. Istri-istri yang dicintai oleh dunia tapi bukan cinta kepada dunia. Istri-istri yang selalu membantu suaminya untuk ketaatannya dan urusan akhiratnya. Istri-istri yang nantinya ketika meninggal dunia, pasti dia akan tersenyum gembira karena mendapatkan amal terbesarnya adalah diridhoi oleh suaminya. Ala hadzin niyyah wa likun niyyatin shaliha wa la manaw shalih al-Fatiha. Ya Rabbana.